Oke, terima kasih. Raksinya ini, bro, lagu terakhir ya, Manda. Ya. Lagu apa nih? Pergi pagi, pulang pagi. Waduh. Dari milenya siapa itu? Armada. Oke, sikat coy.